إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزني الله وإياكم para jemaah sidang Jumat yang digulirkan Allah Jalla wa'ala, kita senantiasa bersyukur kepada-Nya, memujinya, memujanya, bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, bersyukur dengan cara Allah, bersyukur dengan ilmu sebagaimana yang Allah perintahkan atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat hidayah yang tidak boleh kita sia-siakan, nikmat hidayah di atas sunnah Rasulullah SAW. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk selalu memohon hidayah, memohon agar Allah menyempurnakan hidayah kita siang dan malam pada setiap salat fardu kita dan salat sunnah kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang murkai Allah, bukan jalan-jalan atau bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, mengapa Allah perintahkan kita selalu mengatakan ihdinash shirotal mustaqim, ihdinash shirotal mustaqim, tidak hanya satu kali dalam sehari, bahkan berulang-ulang dan berkali-kali. Karena kita, kata Ibnu Qayyim, mengalami azmah al-ilmiyah wal-amaliyah wal-qadariyah. Karena kita kaum muslimin mengalami krisis ilmu, banyak mengalami krisis ilmu dan juga krisis amal dan krisis kemampuan. Krisis ilmu, banyak dari kaum muslimin salah dalam menyerap ilmu. Apakah karena dari sumbernya atau dari keberkahannya? Banyak dari kita dalam membangun pemahaman agama ternyata tidak mengacu kepada Al-Quran, atau mengacu kepada Al-Quran tapi tidak mengacu kepada hadis yang sahih, mengacu kepada Al-Quran tapi kepada hadis yang lemah. Ini musibah. Atau mengacu pada Al-Quran dan hadis yang sahih, tetapi tidak mengacu kepada pemahaman sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Karena Allah sudah mensyaratkan secara mutlak, kalau kita memahami Al-Quran dengan benar, memahami hadis Rasulullah SAW dengan benar, kita wajib memahami keduanya sesuai dengan pemahaman sahabat. Allah yang berkata seperti itu dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan, "Umayyi syaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin." Barang siapa yang berani menyelisih rasul dan mengikuti jalan selain orang-orang beriman, mengikuti jalan kafir kafir, yaitu mengikuti mereka dalam memahami agama. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya kita bisa menghindari perpecahan dan perselisihan yang panjang itu ya Rasulullah?" Qala 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Para ulama mengatakan, artinya kembalilah kepada agama yang sesuai dengan contohku dan selaras dengan pemahaman sahabatku. Rasulullah menyebut sahabat diwakili oleh khulafa ar-rasyidin. Atau krisis keberkahan ini. Kita sudah tahu ini ada qaul Allahnya, ada qaul Rasulnya, ada dalilnya, bahkan begini pemahaman yang benar. Tapi tidak berkah. Tahu tapi tidak diamalkan. Para ulama mengatakan, di antara yang baik, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya menunjukkan bahwa ilmunya tidak berkah. Bukankah Nabi SAW memohon kepada Allah, dalam waktu yang sama juga Rasulullah berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Rasulullah juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Ibnu Qayyim, ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau kita ingin tahu orang yang ilmunya tidak bermanfaat, tidak berkah, adalah orang yang sudah tahu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Allah tidak berkah hidupnya. Selama itu dia akan selalu dia dipedih, dihantui oleh was-was terus sampai akhir hayat. Ilmu yang berkah ialah adalah ilmu yang melahirkan rasa takut pada Allah. Sehingga dia tanpa berpikir panjang, tanpa banyak mempertimbangkan apa yang ditakuti, langsung beramal. Karena kita masih punya Allah. Kita masih bersama Allah. Rezeki Allah jamin kok. Kehidupan kita Allah jamin. Apa yang kita takuti? Apa maksudnya? Bukankah Rasulullah SAW mensyaratkan kalau kita ingin berkah ilmu kita, beramal. Apa yang membuat kita tidak mau beramal, mengamalkan ilmu kita? Satu sebab. Ada mukhasyatillah. Karena ilmu kita tidak melahirkan rasa takut pada Allah. Karena ilmu kita tidak melahirkan rasa takut pada Allah. Bagaimana ma'asul muslimin? Nabi Nuh AS. Ketika mendapati kaumnya berbuat syirik kepada Allah, padahal mereka tahu Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur seluruh perkara hidup mereka. Mereka tahu, tapi kenapa mereka berani berbuat syirik? Setelah mereka berbuat syirik, Nabi Nuh menegur mereka. Bukan menegur, kenapa kalian berbuat syirik? Tidak. Tapi beliau mengatakan, "Malakum la tarjuna lillahi wa qara." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Berkata Ibn Abbas, "Malakum la ta'lamuna 'azamata." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Kalau kita berilmu, di hati kita ada Allah, sebabnya kita tidak beramal kata Ibn Qayyim. "Wa dzalika li'adami an-nadhar ila al-amir wan-nahi wa li'adami ta'dhimina lil-amri wa nahyi min Allah jalla wa ala." Sebabnya kita tidak mau mengamalkan ilmu kita karena dua faktor, dua sebab. Yang pertama, karena kita tidak pernah melihat siapa yang merintahkan kita untuk mengerjakan perintah. Dan siapa yang merintahkan kita untuk meninggalkan larangan. Kita tidak pandang Allah, kita pandang orang, anak, istri, orang-orang kita makhluk. Umrilal azim, umrilal nahul amir. Lihat siapa yang merintahkan kita. Dia yang memberikan rezeki kepada kita, dia yang mengatur hidup kita. Umrilal amir. dan karena kita tidak mengagungkan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iblis kufur kepada Allah karena dia lihatnya ada, bukan lihat siapa yang merintahkan. Ketika diketahui ketika Allah perintahkan, "Oh, juduli Adam, sujudlah kamu kepada Adam." Tidak ya Allah. Tidak mungkin saya sujud kepada orang yang lebih hina daripada saya. Tidak mungkin saya sujud kepada orang yang lebih rendah daripada saya. Khalaqtahum min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tanah, aku ciptakan aku dari api. Ana khairum min, saya lebih baik dari dia ya Allah. Allah pergi lihat makhluk. Dia tidak melihat siapa yang memerintahkan. Yang memerintahkan iblis untuk sujud. Anggaplah orang yang akan dia sujudi adalah orang yang lebih rendah. Tapi dia tidak melihat yang memerintahkan Allah. Ujud, perintah dari Allah. Allah yang perintahkan. Sama dengan Hajar Aswad. Kenapa kita harus menyembah Hajar Aswad? Kenapa? Apa bedanya Hajar Aswad dengan batu yang lain? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Sampai kata Umar, wallahi, laula anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltak. Ma qabbaltuk. Kalau demi Allah, saya kalau tidak pernah melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Innaka hajar la tanfa' wa la tadur. Kamu itu sekedar batu yang tidak akan memberikan manfaat dan juga tidak akan memberikan keluaran. Tapi karena Rasul adalah Rasulullah, saya melihat siapa yang melakukannya. Saya lihat bahwa ini adalah syariat dari Allah. Jadi Umar karena melihat Allah, dia pun rela mencium Hajar Aswad yang jauh lebih hina daripada manusia. Jadi maaf ini, kalau kita ingin berkah, jangan hanya minta ilmu. Ya Allah, berilah saya ilmu yang berkah. Ilmu yang melahirkan amal. Lihat Rasul, Rasulullah sudah mengatakan, demi Allah, ana a'lamukum billah. Saya adalah orang yang paling sempurna ilmunya tentang Allah. Ya, Rasul menyebut ilmu. Kemudian beliau mengatakan apa? Ana ashad akhshakum lah. Selain Rasul menyatakan dirinya punya ilmu, kemudian beliau mengatakan, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi tidak cukup orang punya ilmu. Setelah Rasul punya ilmu, kemudian punya rasa takut kepada Allah. Lihat apa kata beliau. Wa ana akhakum lah. Dan saya adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga beliau mengamalkan seluruh perintah Allah dan meninggal seluruh Allah. Sehingga Aisyah ketika bertanya, bagaimana akhlak Nabi? Karena kulubur akhlak Rasulullah Quran. Berkata Ibn Hajar, yang maksud dengan karena kulubur Quran, bahkan Ibn Rajab pun mengatakan dalam dia mengatakan Ibn Hajar melalui Fathul Bari, yang maksud dengan bahwa akhlak Rasulullah Quran, tidak ada perintah di Al-Quran yang Allah perintahkan, melainkan Rasul mengamalkannya. Tidak ada satu larangan Allah dalam Al-Quran melainkan Rasul meninggalkannya tanpa berpikir panjang. Setiap apa yang Allah cintai, sami'na wa ta'ana ya Allah, langsung Rasul kerjakan. Setiap apa yang akan menimbulkan kemurkaan Allah, Rasul segera meninggalkannya. Itu akhlak Al-Quran. Jadi yang harus kita lakukan tidak hanya meminta ilmu yang bermanfaat, tidak hanya minta ilmu, tapi minta ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Setelah kita meminta, karena orang banyak yang tidak semangat untuk ilmu. Pertama kita minta semangat ilmu. Mintalah semangat menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu butuh semangat. Karena butuh memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Setelah kita diberi semangat oleh Allah menuntut ilmu, minta kepada Allah, ya Allah beri saya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal. Setelah kita punya kekuatan, keinginan untuk mengamalkan ilmu kita, minta kepada Allah kemampuan. Ya Allah, beri saya kemampuan, kekuatan untuk senantiasa mampu mengamalkan ilmuku, mengamalkan ilmu saya. Karena dalam mengamalkan ilmu perlu kekuatan dan perlu continue. Dia harus butuh kedalam, dia istiqamah. Apakah orang hanya taat di hanya Ramadan saja? Banyak kaum muslimin loh, semangat ibadahnya nyumbang sana, nyumbang sini, manggil anak yatim sampai bingung. Dalam satu waktu, satu hari ke sana kemari, di bulan lainnya sampai mereka nangis gak makan. Kita semangat sholat, masya Allah, pada orang-orang bahkan subuh pun penuh. Tapi semakin mendekati Ramadan, lalu semakin mendekati akhir Ramadan, semakin mendekati Id, subhanallah, Safa muslim mengalami kemajuan, melempam semangat mereka. Setelah Lebaran, setelah tahun Ramadan, alhamdulillah bebas, gak istiqomah. Itulah mengapa kata Ibnu Qayyim, Allah perintahkan kita ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, maknanya beri saya semangat untuk ilmu. Ya Allah, beri saya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal. Ya Allah, berilah saya kekuatan agar selalu bisa mengamalkan kebaikan, mengamalkan ilmu yang telah saya ketahui sampai akhir hayat saya. Aku lupa melihat waktu itu indah bulan Ramadhan. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ترى جماعة ترى علماء رحمه الله تعالى mengingatkan kita agar kita bisa stabil dengan semangat ibadah kita. Beliau mengingatkan kita untuk meluruskan niat kita, luruskan niat kita dalam ibadah kepada Allah. Karena ikhlas merupakan syarat istiqomah. Jangan kita berpuasa, melaksanakan salat tarawih, bertadarus Al-Qur'an, bersedekah, berzikir karena mengharapkan sesuatu yang bertentangan dengan ikhlas. Tinggalkan segala yang bertentangan dengan ikhlas. Lillah. Rasulullah mengingatkan kita untuk ikhlas. Ikhlas kita. Karena kita dapati ada orang yang semangat puasa. Karena ketika kita tanya kenapa semangat puasa, karena saya kalau puasa sehat, kalau bulan Ramadan saya sehat, tapi nggak tahu kalau selain Ramadan kambuh penyakit saya. Allahu Akbar. Ikhlas niat, ikhlaskan niat bapak. Jangan karena mengharapkan kesehatan, jangan. Orang yang taat akan Allah beri manfaat dunia dan manfaat akhirat, sehat insya Allah. Ada orang stres katanya, kalau sholat jadi tenang. Jangan mengharapkan supaya tidak stres. Ikhlas karena Allah, Allah akan berikan kita manfaat dunia akhirat. Sampai Nabi memberikan komentar khusus man shoma Ramadan, beliau mengingatkan untuk ikhlas. Imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, akan ampun dosa-dosa yang lalu. Demikian pula salat malam kita, salat tarawih kita. Rasulullah SAW mengatakan man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat tarawih karena iman, ikhlas karena Allah, wa ihtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi ilmu kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik kepada apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah ridai. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rahmat, ampunan, maghfirah, memberikan keberkahan, dan juga semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang sebesar-besarnya dari ibadah kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima salat kita, doa kita, puasa kita, dan seluruh ibadah kita yang kita laksanakan di Ramadan. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan kita termasuk orang-orang yang meninggal pada Ramadan, seluruh dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan istiqamah sehingga kita bisa selalu istiqamah dengan ilmu kita, dengan amal kita, dan istiqamah untuk terus berbuat baik, untuk terus beramal saleh sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Jalla wa Ala mematikan kita di atas sunnah, mematikan kita di atas iman, mematikan kita di atas Islam, karena itu yang paling mulia dan sangat membanggakan bagi seorang muslim. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari adab kubur, dari siksa neraka, dan masukkan kita ke surganya. Wallahu a'lam. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Taala berfirman dalam ayat yang mulia, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. وصلوا عليه وسلم وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا الى حبك. اللهم اختم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا الله باسمائنا وابصارنا ابدا ما حييتنا. جئتنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي بعصمة أمرنا، وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم هون علينا سكرة الموت، اللهم هون علينا سكرة الموت، اللهم هون علينا سكرة الموت والنجاة من النار والفوز بالجنة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربي العزة عما يصفون، وصلاة على المرسلين، والحمد للعالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.